Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Uzur yang berikutnya yang membolehkan seseorang untuk berbuka di siang Ramadan adalah al-haidu wan-nifas, uzur karena haid dan nifas. Wanita yang dia mengalami haid atau wanita yang dia mengalami nifas setelah dia melahirkan, maka haram bagi keduanya berpuasa di siang Ramadan. Wajib bagi mereka untuk tidak puasa. Haram hukumnya. Dan jika memaksa untuk puasa, tidak sah puasanya. Dan ini ijma' para ulama alaihim rahmatullah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha berkata tentang wanita yang haid, beliau mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Itu wanita yang haid. Naam, diperintahkan untuk mengqada puasa. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, kalau salat tidak perlu diqada bagi wanita yang haid atau nifas. Yang diqadha hanya puasa. Puasa Ramadan. Di sini ada perintah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa. Ini menunjukkan bahwasannya wanita yang haid dan nifas tidak boleh puasa di siang Ramadan. Al-hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, juga oleh Al-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Kemudian apa yang menjadi kewajiban wanita yang haid atau nifas tersebut setelah selesai dari haid atau nifasnya, atau setelah selesai dari bulan Ramadan? Apa kewajiban bagi keduanya? Kewajiban bagi keduanya hanya mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan ketika haid atau ketika nifasnya. Nah, tidak ada kewajiban yang lain. Hanya berkewajiban mengqadha puasanya. Kemudian, bagaimana jika seorang wanita dia mengalami haid atau nifas di siang Ramadan? Nah, maka tidak diragukan lagi bahwasannya tadi wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak boleh berpuasa di siang Ramadan. Maka ketika dia mengalami haid atau nifas di siang Ramadan, maka hendaklah dia berbuka. Kemudian bagaimana jika wanita yang haid atau nifas tersebut suci di siang Ramadan? Sucinya di siang Ramadan, apakah dia wajib untuk imsak? Itu wajib puasa langsung ya, setelah dia suci di siang Ramadan. Ataukah dalam seharian itu dia boleh untuk berbuka ya. Jumhur mayoritas para ulama mereka berpendapat wanita yang haid wanita yang suci dari haidnya atau nifasnya di siang Ramadan tidak wajib puasa di siang itu. Tidak wajib imsak, tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Karena sucinya di siang Ramadan, sebagian harinya haid atau nifas. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan ini madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian uzur yang selanjutnya, di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan adalah uzur hamil dan atau menyusui. Ya. Hamil atau menyusui. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, mereka mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Baik karena mengkhawatirkan keberadaan janinnya, atau seorang yang menyusui dia mengkhawatirkan keberadaan bayinya, atau seorang wanita yang hamil atau menyusui tersebut mengkhawatirkan terhadap diri mereka sendiri. Kalau mereka puasa dalam keadaan hamil, khawatir. Nah, khawatir terhadap kesehatan dan kehidupannya. Ya. Atau dia menyusui, dia khawatir. Kalau puasa sambil menyusui, ya, khawatir terhadap dirinya. Nah, wanita yang seperti ini, baik dia mengkhawatirkan janinnya, atau mengkhawatirkan bayi yang sedang menyusuinya, atau mengkhawatirkan terhadap diri mereka sendiri. Nah, mereka Naam, boleh berbuka di siang Ramadan. Nah. Dan ini merupakan uzur bagi mereka. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatr as-salah wa 'anil hubla wal murdi as-sawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan, yaitu tidak mewajibkan puasa kepada seorang yang musafir, ya, dan juga naam meletakkan atau mengurangi setengah sholat. Seorang yang musafir dia hanya naam sholat 2 rakaat dalam sholat-sholat yang rubaiyah atau dengan mengqasar sholatnya. Dan dari seorang yang hamil, ya, dan orang yang menyusui, as-sawm, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa kepada mereka. Wal hadis sahih, dan hadis ini sahih, menunjukkan bahwasannya seorang yang musafir dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, namun dia mengqadha di hari-hari yang lain. Dan seorang musafir dia melakukan sholat-sholat rubaiyah dengan cara mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga di sini menunjukkan bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, naam, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian, jika wanita yang hamil atau menyusui tersebut mereka tidak berpuasa di siang Ramadan, apa yang wajib bagi mereka? Apakah mereka harus mengqadha puasa yang mereka tinggalkan selama hamil atau selama menyusui? Ataukah cukup hanya dengan membayar fidyah? Nah, tidak perlu mengqadha. Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, sebagian para ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui, ya, itu jika dia berbuka di siang Ramadan, mereka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Nah, kemudian, ya, sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak ada kewajiban fidyah. Yang wajib bagi mereka adalah mengqadha. Yang wajib bagi mereka adalah mengqadha puasa yang mereka tinggalkan sebanyak bilangan puasa yang mereka tinggalkan di dalam bulan Ramadan. dan tidak wajib membayar fidyah. Li'adamid dalil, karena tidak adanya dalil yang sahih dan sharih, sahih dan jelas. Nah, jelas isi pendalilannya. Nah, sehingga kembali kepada hukum asalnya, bahwasannya hamil dan menyusui adalah uzur. Uzur yang muncul. Uzur hamil dan uzur menyusui. Ini uzur yang muncul, ya. Maka karena ini uzrun tari, uzur yang muncul, maka dia mirip dengan orang yang sakit atau safar. Mirip dengan orang yang sakit atau safar, karena sakit atau safar itu uzur yang tari juga, uzur yang muncul. Sehingga kewajibannya hanyalah membayar qada. Mengqada puasanya di hari-hari yang lain. Nah, kapan dia mampu. Dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz, ya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihim rahmatullah. Dan ini pendapat yang kuat, ya, yaitu kewajiban mereka hanya mengqada puasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau merinci apabila wanita yang hamil atau menyusui tersebut dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, yaitu mengkhawatirkan terhadap dirinya, keselamatan dirinya, atau mengkhawatirkan terhadap keselamatan dirinya dan anaknya atau janinnya, maka kalau seperti ini dia hanya mengkodok puasa saja. Dia boleh berbuka dan hanya mengkodok puasa saja, tidak ada kewajiban fidyah. Namun jika dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau janinnya, dan tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya, diri si hamil atau si menyusui tadi, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan, wajib mengqada, ya, dan wajib bayar fidyah. Wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Jadi kewajiban fidyah, kata beliau, bagi orang yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau janinnya, dan tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka dia wajib untuk mengqada puasanya dan membayar fidyah. Baik. Namun pendapat tadi yang kedua, lebih kuat, ya, bahwasannya tidak ada perincian ini. Sama saja, baik dia mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya atau keselamatan anaknya, ya, maka yang wajib hanya mengqada. Yang wajib hanya mengqada puasanya di hari-hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian di antara uzur yang menyebabkan seseorang tidak wajib puasa di siang Ramadan. Nah, sudah berapa udzur kita baca? Lima. Apa aja? Sakit, safar, haid, nifas, hamil, menyusui. Nah, orang yang tua renta, ya. Nah, baik. Tujuh ya. Nah. Yang berikutnya adalah as-sobi, anak kecil yang belum balig, ya. Tidak wajib puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an thalathah, anis sabi hatta yablugh, wa anin naimi hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yufiq. Kolam diangkat dari tiga orang. Anis sabi hatta yablugh, yang pertama dari anak kecil. Mereka tidak dibebani, tidak diwajibkan. Hatta yabluk, sampai mereka dewasa. Sampai mereka dewasa. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah. Kemudian yang ketiga, orang yang gila sampai dia berakal kembali, ya, sampai dia sembuh dari gilanya. Ya. Taib. Ini menunjukkan bahwasannya anak kecil tidak wajib puasa. Dan jika dia dewasa, ya, misalkan dewasa umur 15 tahun, misalkan, maka dia tidak wajib mengqadha 15 tahun yang sudah berlalu. Ya. Tidak ada kewajiban mengqadha 15 tahun yang sudah berlalu sebelum dia dewasa. Tidak ada. Nah, dia wajib puasa hanya ketika dia telah dewasa. Nah. Kemudian udzur yang berikutnya ada dalam hadis tadi. Apa? Al-junun, gila. Udzur gila. Nah, orang yang gila tidak wajib puasa. Ya. Baik. Sampai dia sadar dari gilanya. Berdasarkan hadis tadi, wa anil majnun hatta yufik, dan dari orang gila sampai dia sadar. Nah. Dan jika dia gila 5 tahun misalkan. Setelah 5 tahun sembuh gilanya. Wajibkah dia mengqadha puasa selama 5 bulan karena dia meninggalkan puasa 5 tahun? Ya, ketika dia gila, la yajib, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Nah, tidak wajib mengqadha puasa. Naam, yang ketika itu dia mengalami al-junun, gila. Ya. Karena orang yang gila tidak wajib puasa, sehingga tidak perlu mengqadha ketika dia sudah sembuh, tidak perlu mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama gila. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kalau dia sehat, kemudian di tengah-tengah hari gila, ya, nah, maka hari tersebut dia tidak wajib puasa ketika dia gila, tidak wajib puasa. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama alaihim rahmatullah berdasarkan hadis tadi. Rufi al-qalamu an thalasa. Al-qalam diangkat dari tiga orang. Dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau sembuh dari gilanya. Terus bagaimana kalau dia sembuh dari gilanya di waktu siang? Apakah dia wajib untuk berpuasa? Nah, gilanya sembuh jam 1 misalkan. Taib, wajib dia puasa, langsung menahan diri dari makan dan minum. Taib. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, orang seperti ini tidak wajib imsak. Tidak wajib berpuasa. Jika dia sembuhnya di siang hari. Demikian pula anak kecil yang dewasanya di tengah hari. Ya, tengah hari qadarullah mimpi basah, ya. Maka dia hukumnya dewasa. Apakah dia wajib puasa? Nah, sama, tidak wajib puasa karena dewasanya di tengah hari. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Atau bahkan seorang muslim atau seorang kafir yang dia masuk Islam di siang hari. Wajibkah dia langsung puasa? Nah, langsung menahan diri dari makan dan minum? La yajib alaihi al-imsak, tidak wajib baginya imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ketika masuk Islamnya di tengah hari. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang terakhir dari udzur-udzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan adalah, ya, seorang yang na'am sangat kelaparan dan sangat kehausan. Nah, orang yang sangat kelaparan dan sangat kehausan, yang jika dia tidak makan atau jika dia tidak minum, ya, maka dia akan binasa, akan meninggal dunia. Maka orang seperti ini boleh dia berbuka di siang Ramadan. Nah, ya, hausnya haus yang tiada taranya, ya. Yang jika dia tidak minum, nah, bisa mati dia. Ya. Maka apa? Dia boleh berbuka. Namun dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum." Innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Allah penyayang. Allah memberikan rukhsah keringanan kepada orang-orang yang berat, tidak mampu. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka orang yang sangat lapar atau sangat haus, yang jika dia tidak makan atau tidak minum, maka dia akan binasa, akan mati. Maka dia boleh berbuka di siang Ramadan. Kemudian dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilahi la anta. Wa astagfiruka wa tubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.